من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. شرح. قال الشيخ الإمام رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة. أريد بالزكاة أريد بالزكاة التي فرضت في السنة الثانية من الهجرة. هذه الزكاة على هذه النحو مقدر عليه yang dihilangin على هذا النحو المقدر زكاة بشروطها وبأنصبتها وأنصبتها وقدر المخرج وأوعية الزكاة ونحو ذلك. وهذا فرض في السنة الثانية من الهجرة. أما جنس الزكاة فقد فرض في مكة. جنس الزكاة غير مقدر مثل الصلاة التي كانت في مكة. غير مقدر مثل الصلاة التي كانت في مكة. وهذا جاء في آخر سورة المزمل. قال عز وجل. Itu yang tasjid itu huruf apa? Mim. Muzammil ini. Ya, muzammil. Terus. Oh, zainya juga. Itu tadi yang kita bahas. Fi akhiri suratil muzammil. Qala azza wa jalla fi akhiriha wa hiya makiyatun wa aqimus salata wa atuz zakata وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأمر بإيتاء الزكاة. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد. وقال الشيخ المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فَلَمَّا اسْتَقَرَّ بِالْمَدِينَةِ أُمِرَ بِبَقِيَّةِ الشَّرَائِعِ الْإِسْلَامِ. Maka tatkala beliau sudah menetap di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah menetap di Madinah, barulah beliau diperintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lainnya. Ya, semisal zakat, puasa, haji, adzan, jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, wa ghairu dzalik, dan yang lainnya min syara'i Islam, dari berbagai syariat Islam. Nah, kata Syekh Saleh Ali Syekh Syarhu, ya, Syekh Muhammad bin Abdullah menyatakan ini urida, bukan uridu. Yang beliau maksudkan, ya, urida itu fi'il bina lil majhul atau mughayyiru sigha dari aroda. Yang beliau, ya, kan aroda beliau memaksudkan. Ini urida, ya, ta, yang dimaksudkan gitu. Nah, Ali bin Abi Thalib ketika mendengar yel-yel orang-orang Khawarij, ya, inil hukmu illa lillah, kata Ali bin Abi Thalib, kalimatul haq wa urida biha batilun. Kalimat yang hak namun yang diinginkan dari itu adalah kebatilan. Urida. Nah, yang dimaksud di sini bi zakatil lati furidat fi sanati tsaniyah min al hijrah, hadhihi zakatu ala hadha an-nahwi al muqaddari. Yang dimaksud dengan zakat yang diwajibkan pada tahun kedua Hijriah adalah zakat yang sudah dikadar sekarang ini. Zakat fitr, zakat mal, zakat ternak, zakat pertanian. Ya. Itu zakat yang sudah ditentukan kadarnya itu. Zakatun bisyurutiha, zakat dengan berbagai syarat-syaratnya, wa bi ansibatiha. Ya. Ansibah itu jamak dari nasibun, porsinya. Artinya yang sudah sesuai dengan nisab-nisabnya. Ya. Baik. Qudira al-mukhraju, sudah ditentukan berapa yang dikeluarkan. Ya, wa au'iyatuz zakati. Ya, juga telah ditentukan au'iyah. Au'iyah itu jamak dari wi'a kan. Apa namanya? Wadah-wadahnya. Ya, wa nahwu dzalik dan semisalnya. Hadza furida fis sanati tsaniyati minal hijrah. Ini baru diwajibkan di tahun kedua Hijriah, artinya sudah di Madinah. Amma jinsuz zakati faqad furida fi Makkah. Adapun jenis zakat secara keseluruhan, secara global, ya, itu sudah diwajibkan di Mekah, namun perinciannya baru di Madinah. Ya. Tapi sudah diwajibkan di Mekah. Jinsuz zakati ghairu muqaddarin. Itu jenis zakat yang belum ditentukan. Ya, mislu salatil lati kanat fi Makkah. Itu seperti salat, jenis salat yang sudah diwajibkan di Mekah, sudah ada di Mekah. Namun perinciannya belum. Wa hadza jaa fi akhir suratul Muzammil. Ini terdapat ya di keterangan ini di akhir-akhir surah Al-Muzammil. Baik. Nah, kalau di Madinah mengenai zakat baru ditentukan ya nisabnya, wajibnya. Baik. Nah, ada ayat-ayat mengenai wajibnya zakat itu di Mekah. Selain di surah Al-Muzammil, surah Al-An'am, wa atu haqqahu yawma hasadih. Ya, mengenai pertanian. Juga firman Allah, walladzina amwaluhum haqqum ma'lum nisa'ili wal mahrum. Tabarakallahu fikum. Nah, wa qala azza wa jalla fi akhirih di surah, di akhir-akhir surah Al-Muzammil, wa hiya makkiyatun, dan ayat Al-Muzammil ini turun di Mekah, wa aqimus salata wa atuz zakata. Itu sudah ada tuh. Ya, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Wa aqridullaha qardan hasanan. Berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khaira wa a'dhama ajra. Dan apa yang kalian persembahkan untuk diri kalian sendiri berupa kebaikan, ya, kalian akan mendapatinya nanti di sisi Allah itu sebagai kebaikan, dan itu adalah yang paling baik dan paling besar pahalanya. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ya. Beristighfarlah kepada Allah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa umira bi ita'iz zakati qala wa aqimus salata wa atuz zakat. Ini diperintahkan untuk menunaikan zakat masih di Mekah. Taib, barakallahu fikum. Ya. Tep, lanjut baca wasawabu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizallahu ta'ala, wasawabu min aqwalil ahli ilmi anna zakata aujabat fi Makkah wa minha bazlul ma'un. Ujibat, diwajibkan. Anna zakata ujibat fi Makkah wa minha bazlul ma'un alladhi ja'a an-nahyu anhu fi qawlihi wa yamna'un al-ma'un. ومنها الصدقة ومنها إعطاء الفقير ونحو ذلك وهذه الزكاة غير محدودة لا بقدر ولا بصفة ولا بقدر ولا بقدر bukan بقدر بقدر ولا بصفة وإنما يصدق عليها اسم الزكاة أما الزكاة على هذا النحو المقدر الذي استقر فهذا فرض في السنة الثانية من الهجرة قال والصوم كذلك lama qudiman nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wajadal yahuda yasumuna asyura fasu'ilu an dhalika faqalu hadzal yawmul ladzi azfara Allah fihi Musa wa bani Israila ala Fir'auna wa nahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu aula bi Musa minkum thumma amara bi sawmihi ay kana sawmu yawmi Ashura fardhan thumma lama furida sawmu Ramadhana. Ashura itu ghair munsharif ya. Yaum Ashura yaumu, ya kana yaum kana sawmu yawmi Ashura gitu. Kana sawmu yawmi Ashura fardhan thumma lama furida sawmu Ramadhana fi as-sanati ath-thaniyati min al-hijrati wa hiya as-sanati allati kana fiha waqa'atun Badrin sara sawmu Ashura ala as-sahihi mustahabban wal fardhu huwa siyamu syahr Ramadhana kama qala 'azza wa jalla faman syahida minkumus syahra falyasum wa biha kana siyamu Ramadhana wajiban. Baik. Ya. Yang benar dari pendapat para ulama, zakat itu diwajibkan di Mekah. Di antaranya bazlul maun. Ya. Mengerahkan bersedekah segala maun. Maun itu kullu ma untufi abih. Segala hal yang dapat bermanfaat. Artinya diantaranya kita mendonasikan, mengerahkan semua yang bermanfaat, ya, yang terdapat keterangan larangannya ini di sini, larangan dari orang-orang kafir mengenai bersedekah. Wa yamna'un al-ma'un, dan mereka mencegah atau mereka enggan menolong, ya, dengan barang berharga yang mereka punya. Maka diantara sedekah, diantara juga memberikan kepada orang fakir, itu al-ma'un. Al-ma'un itu kullu ma untufi abih, pokoknya. Ya. Dan zakat ini, zakat waktu itu, ghairu mahdudatin. Belum ditentukan. Ya. La biqadrin, belum ada kadarnya, belum ada sifatnya bagaimana. Ya. Wa innama yasluku alaiha ismu zakah. Zakat waktu itu ya yang layak waktu itu, yang pas waktu itu nama zakat waktu itu. Adapun zakat yang semisal yang sudah ditentukan kayak sekarang itu alladzi istaqarra fiha, ya, yang sudah dipatenkan itu furida fi sanati tsaniyah minal hijrati, itu diwajibkan di tahun kedua. Kemudian dia mengatakan as-shaum, ya, mengenai puasa juga diwajibkan shaum kadzalik. Ketika Nabi SAW mendatangi Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Maka mereka ditanya oleh Nabi SAW tentang hal tersebut, kenapa mereka puasa Asyura? Kata orang-orang Yahudi ini adalah hari yang Allah memenangkan pada hari ini Nabi Musa dan Bani Israel atas Fir'aun. Nahnu nasumuh ta'ziman lahu. Berarti kami, maka kami berpuasa sebagai bentuk mengagungkan hari tersebut. Maka Rasulullah SAW menjawab, anahnu aula bi Musa minkum. Kami yang lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian. Dan kemudian Nabi memerintahkan agar berpuasa pada hari Asyura, 10 Muharram. Ya. Dan Nabi mengisyaratkannya untuk apa? Nabi kemudian memerintahkan agar menyelisihi Yahudi dengan menambah satu hari sebelumnya atau boleh juga setelahnya. Ya. Waktu itu puasa pada hari Asyura fardhon wajib waktu itu. Ya, namun tatkala diwajibkan puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Ya. Wa hiya sanatul lati kana fiha waqatu Badrin, yaitu tahun yang waktu itu terjadi peperangan Badar. Ya, pertempuran Badar, jadilah puasa Asyura, ya, menurut pendapat yang sahih itu hanya mustahabban. Hanya mustahab. Yang wajib hanya puasa Ramadan. Sebagaimana firman Allah, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Falyasumhu, lamnya lam amur, lam amr. Siapa yang mempersaksikan hilal di bulan Ramadan, maka dia mesti berpuasa. Juga ayat yang lain, kutiba alaikumusiyam. Ya. Diwajibkan bagi kalian berpuasa. Taibarakallahu fikum. Ya. Kemudian wal hajj, baca pamunadi. Bismillah. Qala asrahimu ta'ala. Qala wal hajj min ahli al-'ilmi man yaqulu innahu furida fi sanati as-sadisati min al-hijrati. Wahya as-sanati as-sanatu allati nazala fiha qaulullah subhanahu wa ta'ala. Qaulullah subhanahu wa ta'ala. Wa atimmul hajja wal umrata lillahi. Wa minhum man qala innahu lam yufrad illa fi sanati at-tasi'ati min al-hijrati. Wa hadha huwa as-sahihu. Fa innal hajja fardun mutahiran wa dhalika ba'da fathi Makkata fa umira an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil hajji fi surati Ali Imran wa hiya innama nazalat fi sanatil wa wufudi aw fi amil wufudi wa hiya asanatu at-tasi'atu min al-hijrati wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam taraka al-hajja tilka as-sanatu as-sanata dari maful mudharaf terus wa amara Aba Bakrin ayahujja bin nasi wa ba'atha ma'ahu Aliyan radhiyallahu anhu summa hajja sallallahu alaihi wasallam ba'da dalik fi sanati al-asirati minal hijrati hajjatan yatimatan lam yahujja ba'daha. Nah. Ya. Baik. Wal hajj. Kemudian diwajibkan haji. Ya. Diwajibkan haji juga di Madinah. Nah. Baik, barakallahu fikum. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Syekh, di antara para ulama ada yang menyatakan haji itu diwajibkan furida pada tahun ke-6 Hijriah. Ya, yaitu tahun yang di situ turun firman Allah Taala wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, ini mazhab Syafi'i menganggap ayat ini umrah juga wajib. Dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Mazhab Syafi'i umrah wajib juga. Bagi yang mampu sekali aja. Tabarakallahu fikum. Ya. Mana lagi tadi? Di antara mereka para ulama ada yang berpendapat bahwasanya haji itu tidak diwajibkan kecuali pada tahun ke-9 Hijriah. Inilah yang sahih. Ya. Maka haji itu adalah kewajiban yang diakhirkan, yaitu setelah Fathul Mekah. Maka ya, Nabi SAW memerintahkan atau fa'umira an-nabiyu, maka Nabi SAW diperintahkan untuk berhaji ya, dalam surat Ali Imran wahiya innama nazalat fi sanatil wufudi au fi amil wufudi. Ayat itu turun pada tahun wufud. Wufud itu kan jamaah dari wafdun ya. Delegasi, utusan. Atau pada tahun wufud. Maksudnya apa? Haji wufud ini kan. Yaitu pada tahun ke-9 Hijriah, Nabi SAW tidak haji pada tahun tersebut. Namun beliau memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk ayahujja bin nas. Maksudnya memimpin haji manusia. Dan beliau mengutus ya, Ali bin Abi Thalib bersama Abu Bakar. Kemudian beliau haji setelah itu pada tahun ke-10 ya, Hijriah, hajatan yatimatan. Ya, mengerjakan haji secara yatim. Maksudnya apa? Yatim itu jangan dimaknai anak yatim, sendiri gitu maksudnya. Yatimatan munfaridatan, munfaridah, munfaridan. Gitu. Lam yahujja ba'daha. Kemudian beliau tidak haji lagi setelah itu. Nah, itu maksudnya. Ya. Terus bisa dibaca lagi? Bismillah. Qala rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala wal adhani kadzalika furidhal adhanu fi awalil ahdil madani. Qala wal jihadi kana hunaka tadarrujun fi fardhihi. Qala wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari wa ghairi dhalika min syara'il islami ay anna syara'al islami adh-dhahirata innama furidat fil madinati wa amma fi makkata famakatha sallallahu alaihi wasallama yad'u ila tauhidi wa yanha 'an syirki 10 sanina thumma furidat as-salatu fi sanatil 'ashirati minal bi'sati wa amma baqiyatu syara'i syara'i'ul islami adh-dhahiratu fa inna makanat fil madinati hatta tahrimil muharramati minaz zina wal khamri war riba wa nahwi dhalika fa inna makana fil madinati wa hadha dalilun ala 'idhami sya'ni tauhid fi hadha dini wa anna hadhihi risalata risalatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama haitsu balaghaha lin nasi maka sayad'u ila tauhidi fi 'ashri sinina wa tauhidu min haitsu huwa amrun wahidun da'watun ila tauhidi wa nahyun 'anil syirki amrun wahidun wa tilkal awamiru allati furidat fi ma ba'du wa wal manahi allati nuhiya 'anha fi ma ba'du katsiratun jiddan 'adaduha katsirun mi'atul asyai min umuril islami adh-dhahirati wa umuril muamalati wa salatil ijtima'iyati wa nikahi wa tilkal ahwali hiya bil mi'ati fa kana al-'ahdu al-madani wa huwa 10 sinina muttasa'an li tilkal umuri jami'an wa muttasa'an muttasa'an muttasa'an li tilkal umuri jami'an wa amma tauhidu fa ma'a annahu amrun wahidun wa huwa da'watu ila tauhidillahi wa nahyu ila tauhidillahi wa nahyu wa nadaratu 'anil syirki nidarah wa nadaratu nidarah masdar dari nadira wa nahyu wa nidaratu 'anil syirki faqad makasa fihi sallallahu alaihi wasallama 10 sinina wa hadha min a'dhamil adillati 'ala anna sya'na tauhidi fi hadha dini huwa a'dhamu syai'in wa anna ghairahu min umuril islami adh-dhahirati yalihi bikatsirin fil ihtimami bihi fi hadha syar'i fa da'watu innama takunu bi tauhidillahi li anna al-qalba idza wahadallaha 'azza wa jalla idza wahadallaha 'azza wa jalla ahaballaha wa ahabba rasulahu fa ata'a allaha ba'da dhalika wa ata'a rasulahu fardhan wa taraka syirka wa abghadahu wa kadhalika yubghidu kullama la yuhibbuhu Allahu azza wa jalla wa la yardahu wa hadha min muqtadayati at-tauhid. Nah. Ya. Kemudian adzan, demikian pula adzan diwajibkan di awal ya masa-masa tinggal di Madinah. Jihad juga demikian. Kana hunaka tadarrujun fi fardhi. Ya, mengenai jihad ini tadarruj, bertahap mengenai kewajibannya. Saya barakallahu fik. Ya. Kemudian juga amar ma'ruf nahi mungkar dan yang lainnya dari berbagai syariat Islam. Yaitu syariat Islam yang zahirah. Zahirata itu dia sifat dari syara'i, bukan sifat dari Islam karena dia muannas. Ya. Dia diwajibkan amar ma'ruf nahi mungkar ini di Madinah. Adapun di Mekah, Nabi SAW tinggal di Mekah, beliau mendakwahkan tauhid, melarang dari kesyirikan selama 10 tahun. Kemudian sholat diwajibkan pada tahun ke-10 sejak beliau diutus. Adapun syariat-syariat yang lainnya, syariat Islam yang zahirah, itu di Madinah itu diwajibkannya. Ya, sampai-sampai pengharaman hal-hal yang diharamkan, semisal zina, minum khamar, riba, dan semisalnya, itu di Madinah. Ya, dan ini dalil ala idhami sya'ni tauhid. Ya, akan keagungan tauhid dalam agama kita ini. Dan bahwasanya risalah ini adalah risalah Nabi kita Muhammad SAW, kerasulan, di mana beliau ballaghaha linnas, telah menyampaikannya kepada semua manusia. Beliau tinggal di Mekah berdakwah tauhid 10 tahun, dan tauhid dari aspek tauhid itu sendiri adalah perkara yang satu, yaitu ya, mendakwahkan tauhid dan melarang manusia dari berbuat syirik. Ya. Ini adalah perkara yang satu, yang sama. Jadi yang namanya tauhid enggak cuma mengajak manusia beribadah pada Allah aja, juga mesti melarang dari perbuatan syirik. Dan itu yang pertama bahkan. Fama yakfur bitagut wa yu'min billah. La ilaha illallah. La ilaha dulu. Bukan illallah la ilaha. Ya. Mana lagi tadi? Dan perintah-perintah itu yang diwajibkan fi ma ba'du, setelah itu, dan berbagai larangan yang dilarang setelah itu sangat banyak. Jumlahnya banyak sekali, bahkan ratusan berbagai hal dari perkara Islam yang zahir, apakah perkara muamalat, sholat, berjamaah, nikah, dan perkara-perkara yang lainnya, itu yang jumlahnya banyak ratusan. Ya, dan masa tersebut, masa madani di Madinah, itu selama 10 tahun. Ya, maka selama 10 tahun itu mutasaan, dianggap punya waktu yang cukup ya untuk perkara-perkara tadi, sehingga diwajibkanlah berbagai-bagai kewajiban. Ya. Adapun tauhid, fama'a annahu amrun wahidun, walaupun dia adalah satu hal, yaitu mendakwahkan tauhid ya dan melarang juga nidarah, ya, memberi peringatan dari bahaya kesyirikan, maka Nabi SAW tinggal di Mekah selama 10 tahun, dan ini termasuk diantara keagungan dalil, ya, bahwasanya yang paling agung dari aspek-aspek kehidupan kita ini adalah tauhid, ya, keagungan tauhid dalam agama ini yaitu a'zamu syai'in, memiliki keagungan yang sangat besar. Selain tauhid dari berbagai perkara Islam yang zahirah itu yalihi bikatsirin fil ihtimam, baru datang berikutnya. Ya. Banyak sekali datang berikutnya ya, dalam apa diberikan perhatian pada tahun tersebut. Ya, dalam syariat ini. Ya, fil ihtimam bihi fi hadzal syara'. Pada waktu maka mendakwahkan manusia pada tauhid, melarang manusia dari berbuat syirik, itu dengan mentauhidkan Allah. Ya. Li'anna al-qalba, karena yang namanya qalbu, hati kita ini, apabila telah mentauhidkan Allah, dia akan cinta sama Allah, cinta pada Rasulnya, taat sama Allah, taat pada Rasulnya. Ya. Taib. Kemudian setelah itu menjadi kewajiban taat Allah, taat Rasul, meninggalkan kesyirikan, membenci kesyirikan juga, membenci semua orang yang tidak dicintai oleh Allah dan yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan inilah konsekuensi dari tauhid. Nah, Abdul Faisal. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullah. Akhada ala hada ashra sinina wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaihi wa dinuhu baqin. Wa hada dinuhu la khaira illa dallal ummat alaihi wala syarra illa haddaraha minhu wal khayrul ladhi dallaha alaihi at-tauhidu wa jami'u ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu wa syarrul ladhi haddaraha minhu asy-syirku wa jami'u ma yakrahuhu Allahu wa ya'bahu. Qala asy-syarihu rahimahullah qala akhadha 'ala hadha 10 sinina makatha fil madinati sallallahu alaihi wasallam 10 sinina yad'u ila at-tauhid wa ila umuril islamiz zahirati wa badaha tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaihi wa dinuhu bakin qawluhu salawatullahi as-salatu minallahi azza wa jalla ala nabiyyihi aw ala al-mu'minina hiya sana'uhu alaihim fil mala'il a'la hada huwa as-sahihu anna as-salatu minallahi azza anna as-salata minallahi azza wa jalla hiya as-sana'u li'anna haqiqata as-salati hiya al-lughati fi في اللغة هي الدعاء والثناء وأما من قال إن الصلاة بمعنى رحمتي عليه جان ديلانجين إن الصلاة بمعنى الرحمة هذا ليس بصحيح قال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي الملائكة لا يمكنهم ay yarjumuhu ay yarhamuhu merajam dong ay yarhamuhu lakin yumkinu ay yusnu alayhi aw ay yad'u lahu wallahu azza wa jalla fi haqqihi as-sana'u والله عز وجل في حقه الثناء فمعنى صلاة الله عز وجل على نبيه هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى لهذا جاء في الحديث الصحيح من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا يعني من أثنى علي أي من قال اللهم صل على محمد صلي على محمد سأل الله عز وجل أن يثني على نبيه في الملأ الأعلى فإن الله عز وجل يجزيه من جنس دعائه وهو أنه يثني وهو أنه يثني عليه بذلك 10 مرات في ملئه في ملئه الأعلى اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طيب طيب. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akhoda ala hada asyra sinin. Ya. Wa ba'daha tufiya sallallahu wa salamuhu alaihi wa dinuhu baqin. Ya. Baik, barakallahu fik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun setelah beliau hijrah, ya, beliau memulai itu syariat ini yang semua yang turun di Madinah, dan setelahnya beliau baru diwafatkan oleh Allah, semoga salawat dan salam tercurah pada beliau. Wadinuhu baqin, agama beliau tetap eksis, ya, dan inilah agama beliau, tidak ada kebaikan melainkan beliau telah menunjukkan pada umat kepada kebaikan tersebut. Wala syarra, tidak ada keburukan melainkan beliau telah mentahdir, memberikan peringatan pada umat dari keburukan tersebut. Kebaikan alladzi dallaha 'alaiha, kebaikan yang beliau tunjukkan yaitu tauhid dan segala yang Allah cintai maupun yang Allah ridhoi. Keburukan yang beliau berikan tahdir darinya adalah syirik dan segala apa yang Allah benci dan yang Allah tolak. Ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, Nabi SAW tinggal di Madinah selama 10 tahun beliau mendakwakan tauhid dan juga mendakwakan berbagai perkara Islam yang zahirah. Ya. Kemudian beliau diwafatkan oleh Allah. Agama beliau tetap eksis. Ya. Beliau diwafatkan. pada tahun keberapa? 10 Hijriah. Ya. Ya, makna selawat. Selawat dari Allah kepada nabinya atau kepada kaum mukminin itu maknanya pujian Allah kepada mereka di malaikat fil mala' ala'ala. Artinya di majlis mala' itu kan jamaah asyraful qaum. Ya. Asyraful qaum itu mala'. Pembesar. Ya. Misalkan antum raja duduk di jajaran kabinet antum menteri-menteri. Wakil presiden menterinya lagi duduk, itu namanya mala'. Apa kalau bahasa kita itu? Al-jamaah asyraful qaum. Ya, para pembesar gitu. Hamba-hambanya yang mulia gitu. Nah, maka maknanya adalah pujian Allah kepada mereka, kepada nabi dan kaum mukminin yang Allah berikan selawat pada mereka di depan malaikat yang agung-agung gitu maksudnya. Dan inilah pendapat yang paling yang sahih. Bahwa selawat dari Allah adalah pujian. Karena hakikat selawat secara bahasa Arab adalah doa dan pujian. Adapun orang yang mengatakan selawat di sini maknanya rahmat, ini enggak sahih. Kenapa? Karena Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya berselawat pada nabi. Malaikat tidak mungkin mereka merahmati. Ya. Namun yang mungkin di sini adalah ya. Malaikat yang memuji memujinya. Atau walakin yumkin ayusnu alaih. Ya. Ya, malaikat yang memuji orang yang orang yang diberikan selawat oleh Allah dan ya, apakah nabi atau kaum orang-orang beriman atau malaikat mendoakannya. Sementara Allah dalam haknya adalah Allah fi haqqihi as-sana. Ya. Allah haknya adalah kalau Allah di sini memuji gitu. Maka makna selawat Allah kepada nabi atau kepada orang beriman adalah pujian Allah di hadapan makhluk-makhluk Allah yang besar malaikat. Oleh karena itu terdapat keterangan dalam hadis yang sahih, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyron. Ya, siapa yang berselawat kepadaku sekali maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Ya, ini Allah akan memujinya. Artinya siapa yang ya man shalla alaiya, man asna alaiya, siapa yang memujiku atau siapa yang mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad, berarti ya sa'alallaha ayusni alaiya ala nabihi, berarti orang tersebut meminta kepada Allah agar Allah memuji nabinya di hadapan makhluk-makhluk yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan semisal dari doanya tadi, yaitu Allah akan memujinya di hadapan malaikat-malaikatnya. Mil'ihi jamak dari malak itu 10 kali lipat. Ya, 10 kali Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Ya. Wadinuhu baqin, ini udah dibaca belum? Ya, belum. Fadal, Syekh Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala. Qala wadinuhu baqin. Fahuwa baqin. Baqin. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam. Tuwfiya wa dafana wa dufina. Wa dufina fi hijrati Aisyah radhiyallahu anha. Fi hujrati Aisyah radhiyallahu anha wa dinuhu baqin ila qiyamis sa'ah. Baqin. Iya. Wa dinuhu baqin ila qiyamis sa'ati. La yaqbalu Allahu azza wa jalla min ahadi dinan ila hadha dinu. Wa hadha dinuhu. Ad-damiru yarji'u ila ay syai'in. Al-jawabu ila ma sabaqa. Idahuhu fi hadhihi risalati wa hadha alladhi wasafa wusifa laka fima qabla huwa dinuhu. Hadha alladhi wasafa, yang Allah telah mensifati untuk engkau. ma'rifat ma'rifatul abdi rabbuhu fima qablu fima qablu huwa dinuhu ma'rifatul abdi rabbuhu rabbahu oh, rabbahu ma'ful bih dari ma'rifah wa ma'rifatu dinil islami bil adilati wa ma'rifatul abdi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam hada dinuhu sallallahu alaihi wasallam qawluhu la khaira hada min sifatihi sallallahu alaihi wasallam annahu la khaira illa dalal ummata alaihi wala syarra illa khadzaraha minhu wal khairu alladhi dallaha alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu wasyarru alladhi khadzaraha minhu asy-syirku wa jami'u ma yakrahuhu Allahu wa ya'bahu wa huwa sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina ru'ufur rahimi rahimin rahimu waman wamin ra'a bil mu'minina ra'ufun rahimun rahimu wamin ra'fatihi bil mu'minina wa rahmatihi bihim annahu ijtahidun istahada annahu ijtahada an yu'adiya al an yu'addi dalnya itu tasdid an yu'addiyal amanatu amanata kamilatan la khaira yuqarribu ilallahi wa yakunu mahbuban ilallahi ila bayyanahu sallallahu alaihi wasallam li hadhihi al ummati wa a'la dhalika at tauhid wa yattabi'u dhalika jami'u al umuri min al faraidi wal wajibati wal mustahabbati wa minal manahi allati ijtina buha fardun wa nahwu dhalika al masnunati hatta qala wa nahwu dhalika al masturs hatta qala rajulun li Salmana radhiyallahu anhu qad allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ata qala na'am ya'ni hatta hay'atil julusi asna'a qada'il hajati fa innahu allamana sallallahu alaihi wasallam kaifa yakunu dhalika ikbalan wastidbaran wama yanbaghi an yakuna idza dhahabal mar'u aina dhahabu kama jaa fil hadisi fi hadisi alladhi rawahu Abu Dawud wa ghayruhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahabal madhaba ab'ada ay liqada'i hajatihi wa nahwu dhalika wa dinuhu baqin dan agama beliau tetap eksis. Beliau SAW diwafatkan dan dimakamkan di kamar Aisyah karena Nabi itu dia dikuburkan di tempat dia wafat. Ya. Dinuhu baqin ila qiyamisah. Agama beliau tetap eksis sampai hari kiamat. Maka Allah tidak menerima agama dari seorang pun kecuali agama ini. Wa may yattaqi ghayra al-islami dinan fala yuqbal min. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Inna dina indallahi al-islam. Dan agama beliau wahada dinuhu dobirha itu agama beliau. Domir itu kembali kepada apa? Dan agama ini yaitu kembali kepada yang telah lalu penjelasannya di risalah ini, yang Syekh telah mensifati untuk Anda fi maqablu sebelumnya. Ya, huwa dinuh itu agama beliau, itu mengenal hamba, hamba mengenal Rabbnya, ya, mengenal agamanya Islam dengan dalil-dalil, dan hamba mengetahui, ya, mengenal nabinya. Ya, inilah agama beliau. Ya, ini agama beliau, tiga landasan utama ini. Dan perkataan Syekh, tidak ada kebaikan dari sifat-sifat Nabi SAW illa dalla al-ummata, melainkan beliau Nabi SAW pasti menunjukkan pada umat kepada, ya, kebaikan tadi. Tidak ada keburukan, melainkan beliau pasti akan mentahdir, memberi peringatan pada umat dari keburukan tadi. Ya. Dan kebaikan yang ditunjukkan di sini oleh dalil adalah tauhid dan segala apa-apa yang Allah cintai dan yang Allah ridai. Dan keburukan yang Nabi SAW mentahdir umat dari keburukan tersebut adalah kesyirikan dan segala hal yang Allah dan Allah murkai, Allah benci dan Allah menolaknya. Yaitu Nabi SAW terhadap kaum mukminin beliau ra'uf rahim, pengasih penyayang. Dan di antara kasih sayang beliau terhadap kaum mukminin dan rahmat beliau kepada kaum mukminin, bahwa beliau ijtihada, beliau bersungguh-sungguh untuk menunaikan amanah secara sempurna, amanah kerasulan. Maka tidak ada kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah, ya, yang mendekatkan diri mereka kepada Allah, ya, annahu, mana sih tadi, wa yakunu mahbuban ilallahi, dan tidak ada kebaikan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada pula yang dicintai kepada Allah. Hal-hal yang dicintai Allah, melainkan beliau pasti telah menjelaskannya kepada umat ini. Dan yang paling tingginya adalah tauhid. Masa tauhid sholat dijelaskan rinci, tauhid enggak, kan aneh. Ya. Ini juga termasuk keanehan, ya. Ya. Sholat sudah diperinci, zakat diperinci, terus tauhid belum diperinci, gimana ceritanya? Nah. Ya. Sholat enggak ada yang samar, tauhid ada yang samar gitu. Yang samar dalam tauhid itu yang masih ada kemungkinan-kemungkinan. Adapun kesyirikan itu zahir, jelas gitu. Ya. Dan yang mengikuti hal ini jami'ul umur, segala perkara dari kewajiban-kewajiban, fardu-fardu dan kewajiban, dan segala mustahab, hal-hal yang mustahab. Ya, juga larangan-larangan yang mesti dijauhi. Ya, yang fardu menjauhi larangan tadi dan semisalnya, dari berbagai hal yang disunnahkan, masnunat. Hingga salah seorang berkata kepada Salman, seorang ini Yahudi, ya, Nabi kalian telah mengajarkan pada kalian kulasik segala hal, sampai-sampai perkara buang air besar. Kata Salman, na'am, ya, ajal, yaitu bagaimana tata cara duduk ketika buang hajat. Maka Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya, bagaimana duduknya menghadap atau membelakangi kiblat, apa yang sepatutnya jika seorang pergi, ya, mau buang hajat, kemana dia perginya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, Nabi SAW apabila beliau hendak pergi ke madhab, madhab di sini maksudnya toilet aba'ada, beliau menjauh untuk menunaikan hajat dan semisalnya. Tapi barakallahu fiik. Ini kalau kita terusin sekarang nih, ntar khatamnya lebih ini nih, nggak sesuai target apa rencana. Kan rencananya khatamannya Sabtu depan ya, insya Allah Sabtu depan 4 kali pertemuan ya. 1, 2, 3. Nah ini kata mau kalau di ini cuma 3 pertemuan lagi nih. Berarti ada yang diliburin kali ya, hari Selasa atau hari Senin. Hah? Kecepetan ini, nggak sesuai dengan target Sabtu depan. Hah? Sabtu depan masuk libur. Kalau Sabtu minggu mah bisa diatur banyak. Sabtu depan, bukan Sabtu ini. Sabtu ini kita baca nih misalkan 6 halaman 3 lembar. Tersisa 6 halaman lagi. Kalau Sabtu minggu kan hari ini. Nah ini tersisa tinggal kurang lebih 9 lembar, artinya 18 halaman. 18 bagi 3 3 halaman apa? Kalau bagi misalkan kita bacanya konsisten 6 halaman, ya selesainya Kamis. Sementara Kamis banyak teman-teman yang enggak bisa kan? Nah. Mendingan ya nanti antara Senin atau Selasa kita liburin aja. Biar hari Sabtu kita khataman. Baik. Ini kecepatan ini. Nah, mau dibaca lagi enggak lanjut? Udah cukup deh ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kecepatan ya kita. Mungkin nanti hari Selasa atau Kamis kita libur. Biar nanti hari Sabtu kita sisain 3 lembar 6 halaman buat dibaca di hari Sabtu. Ya, Sabtu depan maksudnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.